Hey. Terima kasih. rasane duh lae kelingan salat bawane janji nyawang sapa wae katone kok member karo slirane wong kangen ta Roro Rino wengi neng nitro sana dudu katen dudu seliramu kok pinter banget ngeri kane tulung tepung mboten bingung inggih mboten liwon ketemu ra apa-apa mboten ketemu mboten kelo wong kangen ngene rasane dolae teneng kono mangsa Lam lam menesuamu cahayu kare hati ketemu inggih mboten kelo wong kangen ngene ya rasane dolae lam-lam suaramu wong ayu gawe ati ngereslinmu and sekondal akan duul. Mapan ingat tali pikiran. Yeah. Kandamu Come on. Terima kasih.